Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjut sesi ke-31. Coba lihat doanya lagi. Satu, dua, tiga. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Lihat lagi di halaman 36, latihan lagi nomor 4. Kita tambah kerjaan lagi. Sekarang nanti diubah sekalian menjadi naibul fa'il. Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Orang-orang muslim bahasa Arabnya apa? Orang-orang muslim nggih? Sedang mendengar, sedang mendengar. Yasma'u khutbah. Ya khutbah. Fa'ilnya yang mana? Al-muslimuna. Yasma'u sebagai fi'il, khutbah sebagai maf'ul bih. Diatur sekarang posisinya. Ya semau kan di depan? Ya. Al-mus Al-khutbata. Sekarang lihat muslimun sebagai fa'il. Khutbata sebagai maf'ul bi. Lihat fi'il dan fa'ilnya sudah cocok apa belum? Sudah. Fa'il marfu sudah? Checklist. Wes. Fa'ilnya muzakkar muannas, fi'il muzakkar muannas, isim muzakkar salim, jamak muzakkar salim, muzakkar berarti. Sini sudah muzakkar ya? Muzakkar. Wes. Jumlah sekarang. Muslimuna jamak. Ya dah? Fi'ilnya tetap tetap mufrad satu. Sekarang tambah gawean, dihapus fa'ilnya. Apa yang dihapus? Muslimuna. Cek. Khutbah menempati posisi fa'il. Mafulbi menempati posisi fa'il. Jadi khutbatu. Gini ya. Hah. Sudah. Terus fiilnya sekarang diubah maklum jadi majhul. Yasma'u jadi yusma'u. Masya Allah. Yusma'u. Sekarang checklist lagi. Ya kan? Sudah mufrad marfu sini? Pun nggih. Marfu. Res. Jenis khutbah muannas muzakkar? Muannas. Maka sini kasih muannas pakai ta. Tusma'u. Terus jumlah khutbah satu. Sini sudah satu, sudah beres. Tusma'ul khutbatu. Terus ayahmu telah memerintah Ali. Ayahmu apa? Abuka. Masuk isim apa ini? Asma'ul khamsah. Memerintah. Di sini pakai telah memerintah, berarti amaro. Kalau mudoriknya itu jadi ya'muru. Amaro ya. Terus Ali. Yo Ali. Gini dulu. Failnya yang mana? Failnya pelakunya siapa? Pelakunya abuka. Fa'il. Fi'ilnya amara. Maful bi Ali. Sekarang diubah posisinya. Jadi amara abuka. Ya. Abuka Ali. Karena ini harus marfu, berarti di sini mansub. Mansubnya Ali dengan apa? Dengan dengan apa? Fathah Aliyan. Ngantuk tambah lapar lagi. Lihat. Sudah ya, abuka fa'il nggih? Fa'il. Terus alian maf'ul bi. Sekarang tambah kerjaan lagi. Abuka dihapus. Ali menempati posisi fa'il jadi Ali yun. Terus amaro ubah jadi umira, fi'il madi umira. Jadi umira. Checklist. Muzakkar Ali, sudah muzakkar ya. Jumlah satu, satu sudah marfu, wes. Lulus. Mudah sekali tugas arat, masya Allah. Makin tinggi itu makin mudah ternyata. Makin merunduk. Iso. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Seorang laki-laki. Apa? Seorang laki-laki. Rajulun apa waladun? Rajulun. Seorang laki-laki telah menolong, iya kah? Membantu. Ya, menolong samalah. Nasoro. Nasoro. Iya kah? Saya. Saya. Ana. Di pasar. Fi. Di. Fisuki. File yang mana? Siapa yang menolong? Orang julun. Ini fa'il. Terus nasara fi'il, fi'il madi ya. Ana sebagai maf'ul bi. Fisuk keterangan. Nanti masuk zorof. Sudah, lihat pada maf'ul bi itu dengan ana. Kita lihat dulu susunannya ya. Nasoro. Fa'ilnya rajulun. Ana. Ana di sini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia masuk domir mutasil, bersambung nanti dengan fi'il. Ana ini nanti diubah jadi domir mutasil, bersambung. Nah, domir bersambungnya gimana? Jadi iya. Nasori. Namun ingat, fi'il tidak boleh ditanwin. Maaf, fi'il tidak boleh dikasrah. Kalau ini jadi nasori, enggak boleh. Khata'un, salah. Tambah dengan nun, namanya nun wiqaya, yang menjaga fi'il tidak jadi kasrah. Nun wiqaya ditambah jadi nasoroni. Nunnya tadi namanya nun apa? Menjaga fi'il biar tidak kasrah. Nah, jadi mafulbinya sudah di depan. Nasaroni rajulun fis suki. Cocokkan lagi. Checklist. Sudah marfu ya? Sudah. Muzakkar. Sudah. Terus sak jumlahnya sudah. Nasaroni rajulun fis suki. Wis. Sekarang dihapus. Hah? Tadi kita hapus ya. Nah, ini yang ini maksudnya. Itu enggak. Tenang aja Pak Soyo. Nah, sekarang filenya kita hapus. Mana ya filenya? Coret. Diganti. Maful binya tempati posisi fa'il. Sekarang ubah fi'ilnya dulu. Nasoro jadi nusiro. Ya-nya ini nanti jadi domir ana yang bersambung dengan fi'il. Makanya di i'rab di sini. Coba i'rab nusiro. Huwa nusiro. Hum huwa ma huma nusiro. Hum nusiru. Kalau ana nusirtu. Ini kan pengganti ana kan? Iya kan? Kalau ana nusiro jadi jadi nusir. Nah, kalimatnya nanti tinggal jadi nusir tu fis. Digabung. Ya-nya ini kan asalnya ana. Jadi kan kalimatnya ana nusiro. Kalau digabung jadi apa kalau ditasrif? Nusirtu. Tulis dulu, tulis. Kita foto. Oh, pas azan. Allahu Akbar. Nah, sekarang sudah? Coba lihat dulu nanti baru dicatat ini. Pembagian naibul fa'il. Pembagian naibul fa'il. Naibul fa'il ada dua. Dhamir dan dhamir. Kalau dhamir itu yang nampak atau pakai nama. Kalau yang domir kata ganti. Futihal babu, contoh dari zahir. Futiha artinya apa? Dibuka. Kalau fataha membuka. Futiha dibuka. Al-babu garis bawahi dia adalah naibul fa'il. Pintu dibuka. Pintu di sini naibul fa'il berupa isim zahir. Lalu su'ilal ustazu. Su'ila ditanya. Kalau sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Al-ustaz, ustaz. Ustaz ini sebagai naibul fa'il. Naibul fa'ilnya berupa isim zahir. Kemudian ada yang berupa dhamir, kata ganti. Tadi seperti saya sebut itu, ana nusiro jadi nusirtu. Dari tadi nasoro ini jadi nusirtu. Contoh di sini umirtu. Umirtu berarti artinya apa? Aku diperintah. Umirta. Kamu laki-laki diperintah. Umirna. Kami diperintah. Garis bawah itu ta dan na itu semua naibul fa'il. Tu, ta dan na semua naibul fa'il. Di bawahnya lagi us'alu. Lalu tus'alu dan nus'alu, us'alu. Aku ditanya. Tus'alu, kamu ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Garis bawahi, hamzah, ta dan nun itu semua naibul fa'ilnya berupa dhamir. Hamzah, ta dan nun. Ingat ya, aturannya sama ya. Ketentuan tadi sudah. Jadi kalau sudah paham fi'il fa'il, berarti nanti paham fi'il naibul fa'il. Sekarang lihat contoh di halaman 38. Al-amsilah, contoh-contoh. Umirul waladu artinya satu anak diperintah. Kalau satu anak tetap fi'ilnya satu. Sekarang naibul fa'ilnya di bawahnya jadi dua. Umirul waladani. Dua anak, maaf. Naibul fa'ilnya jadi dua. Dua anak. Fi'ilnya tetap satu, umira. Begitu juga kalau jadi jamak. Namun sekarang fi'ilnya diubah jadi fi'il amr. Kan ya'muru jadi yu'maru. Sama seperti yaktubu jadi yuktabu. Ya'muru jadi yu'maru. Yu'marul awladu. Walaupun jamak, tetap fi'ilnya satu. Sebelah kirinya, umiratil bintu. Umiratil bintu, anak perempuan diperintah. Satu kan anak perempuannya kan? Kenapa ada ta? Kenapa ada ta? Mu'annas. Harus bersesuaian. Kemudian umiratil bintani, dua anak perempuan. Sudah diberi tanda mu'annas fi'ilnya. Namun kalau naibul fa'ilnya dua, fi'ilnya tetap satu. Kemudian tu'marul banatu. Banat jamak. Jamak apa? Mu'annas salim. Jamak mu'annas salim tetap fi'ilnya satu, namun diberi tanda perempuan. Tu'maru, bukan seperti yu'maru di sebelah. Nah, adapun tiga contoh di bawah, barsolat kita bahas dulu. Barsolat kita bahas di enam contoh di bawahnya. Itu nanti bahas poin ketujuh. Ya? Barsolat. Siap? Siap. Baik. Hmm? Kenapa yu'maru? Enggak, ini pakai fi'il mudhari saja. Dia cuma ubah fi'ilnya jadi fi'il mudhari. Dari ya'muru. Ya'muru jadi yu'maru. Sama seperti yaktubu jadi yuktabu. Ini loh, ya'muru. Iya toh? Diubah jadi fi'il majhul. Gini tulisannya ya. Yuk. Namun ini fi'il apa? Mudhari. Fi'il amarnya apa? Amara. Walaupun banyak fa'ilnya atau naibul fa'ilnya tetap umira. Ya, kita tetap kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.